bahwa seluruh dosa-dosanya yang lalu dengan masuk Islam diampuni oleh Allah SWT. Dengan demikian tidak diperintahkan mengqada salat dan yang lainnya. Lebih dari itu, kebaikan-kebaikan yang dulu dikerjakannya ketika masih kafir, berkat keislamannya akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan telah kita dengar dalil-dalilnya. Selanjutnya kafir murtad. Yaitu apabila dia kembali bertobat dan masuk Islam setelah dia murtad. Ya, sama. Dia tidak dituntut mengqada salat yang dilalaikannya selama masa murtadnya. Ya, salat-salat yang dilalaikan selama masa murtadnya itu tidak diperintahkan atasnya untuk mengqadanya. Ini menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang rajih. Ini isyarat bahwa ada khilaf dalam masalah ini ya. Tetapi menurut pendapat yang rajih, salat yang dilalaikannya selama masa murtadnya tidak diperintahkan untuk diqadha setelah dia bertobat dan masuk Islam kembali. Alasannya keislamannya telah menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Keislamannya telah menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. An-Nawawi rahimahullah menukil pendapat ini dalam Al-Majmu' dari Abu Hanifah. An-Nawawi dalam Al-Majmu' menukil pendapat ini dari Abu Hanifah Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Abu Hanifah Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Ini yang menjadi mazhab Hambali sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz dalam Majmu' Al-Fatawa dan Ibn Utsaimin dalam Fatawa Nur Al-Darb dan Ibn Utsaimin dalam Fatawa Nur Al-Darb. Baik. Adapun tentang amalan kebaikannya. Adapun tentang amalan kebaikannya, kita klasifikasi menjadi dua. Kita klasifikasi menjadi dua golongan. Pertama, amal kebaikan yang dikerjakannya di masa murtadnya. Amal kebaikan yang sempat dia kerjakan di masa murtadnya mendapat pahala. Mendapat pahala. Ingat ya, ini pembahasan setelah dia bertobat dan masuk Islam kembali. Murtad kemudian tobat dan masuk Islam kembali. Nah, jadi yang pertama apa? Amal kebaikannya yang dikerjakannya di masa murtadnya mendapat pahala. Seperti halnya kafir asli yang masuk Islam. Ya, berdasarkan dalil yang telah disebutkan. Ya, masih ingat ya? Sabda Nabi SAW kepada siapa? Amr. Siapa? Kepada siapa? Hakim. bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khair. Baik. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jika aslam al-abdu fahasuna islamuhu kataballahu lahu kull hasanatin kana azlafaha wa muhiyat anhu kullu sayyatin kana azlafaha. Naam, riwayat siapa itu? An-Nasa'i. Disahihkan Al-Albani dalam Sahihah. Baik. Kedua, amal kebaikan yang telah dikerjakannya sebelum kemurtadannya. Nah, ini yang ya. Amal kebaikan yang telah dikerjakannya sebelum kemurtadannya. Yani ketika dia muslim, dia kan sholat, puasa dan yang lainnya, kebaikan-kebaikan dia kan ketika muslim. Kemudian tiba-tiba dia murtad. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala beri taufik setelah murtad tobat lagi masuk Islam. Nah, amal-amal kebaikannya ketika dia muslim diselingi dengan murtad. Nah, apakah kemurtadan ini membatalkan amal-amal kebaikannya itu? Nah, amal kebaikan yang telah dikerjakan sebelum kemurtadannya tidak dianggap batal. Tidak dianggap batal dengan sebab kemurtadannya. Sehingga pahalanya tetap dia dapatkan. Fahami? Ini juga menurut pendapat yang rajih. Ya. Isyarat adanya khilaf. Namun ini yang rajih insyaallah. Ya. Tidak batal karena kemurtadannya pahalanya tadi dapatkan. Dalilnya ayat ke-217 dalam surat Al-Baqarah. Nah, yang sudah hafal ayat, yang belum hafal ayatnya ambil mushaf ya. Nah, sudah saya sampaikan, kalau belajar persiapkan mushafnya. Nah, Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinihi." Barang siapa di antara kalian murtad, "Wa may yartadid minkum an dinihi," murtad dari agamanya, dari Islam, "fayamut," kemudian dia mati, "wa huwa kafir," dalam keadaan dia kafir, "faulaika," merekalah orang-orang yang hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah, amal-amalnya gugur di dunia dan di akhirat. "Faulaika ashabun nar," dan mereka adalah penduduk neraka. Mereka adalah penduduk neraka. "Hum fiha khalidun," mereka kekal di dalamnya. Nah, perhatikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang murtad yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat dan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya adalah orang murtad yang mati fayamut wa huwa kafir, mati di atas kemurtadan, di atas kekafiran. Berarti orang yang murtad kemudian dia taubat masuk Islam kembali, mati di atas Islam bukan di atas kekafiran, berarti tidak masuk dalam ayat. Berarti amalannya tidak gugur. Amalannya tidak gugur, tetap dia dapatkan pahalanya. Nah, jelas. Kedua pendapat ini, kedua perkara ini, tadi kita klasifikasi menjadi dua ya, yang pertama dan yang kedua. Nah, kedua perkara tersebut, ya, hukum yang kalian dengar telah difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa. Difatwakan oleh Ibnu Baz dalam Majmu' al-Fatawa. Dan Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur al-Darb. Dan Ibnu Utsaimin dalam Fatawa Nur al-Darb. Wallahu a'lam. Nah, dari pembahasan yang kita dengar ini, ya, di sini kami sisipkan satu pembahasan yang sebenarnya ini nanti kita pelajari pada Kitabul Hajj. Ya, andaikan dia ketika masih Muslim sudah sempat berhaji, berumrah, kemudian murtad. Setelah itu taubat masuk Islam. Berdasarkan kita pelajari, apakah setelah dia taubat dan masuk Islam berarti harus berhaji kembali, atau hajinya yang dulu sudah mewakili kewajibannya berhaji karena dianggap tidak batal? Bagaimana? Saifullah. Tidak perlu diulangi. Alasannya? Dalilnya? Karena hajinya, amalan-amalannya tidak batal. Nah. Difahami? Nah, dan ini yang benar dalam masalah ini. Nah, ini yang benar dalam masalah ini. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Dan ada statement Ahmad dalam masalah ini. Nah, mazhab Hambali dalam masalah ini dinukil oleh Al-Murdawi dalam Al-Insaf. Masalah haji tadi. Ini juga mazhab Syafi'i dan juga statement Asy-Syafi'i. Nah, Syadidah dalam Al-Majmu'. Jadi pendapat yang kita dengar tadi bahwa hajinya tidak batal sehingga dia tidak dituntut untuk mengulangi hajinya. Ini adalah statement Ahmad, mazhab Hanbali dalam Al-Insaf, statement Syafi'i, mazhab Syafi'i dalam Al-Majmu'. Nah, dan Al-Albani rahimahullah punya pembahasan masalah ini dalam As-Sahihah pada jilid 1. Nah, Ibn Baz juga memfatwakan ini dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, difahami ya. Dan demikian kita selesai dari syarat, pembahasan syarat wajib sholat yang pertama. Nah, yaitu Muslim. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk syarat wajibnya sholat yang berikutnya, itu apa? Mukallaf. Yaitu berakal dan baligh. Nah. Barakallahu fikum. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallah.